Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashamihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Ismail Radio AM 77 MHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia pada kesempatan subuh kali ini kita bisa bersama kembali di AM 77 MHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Edisi kami 5 Januari 2017 yang bertepat dengan 7 Rabiul Akhir 1438 Hijriah dalam salah satu program kesayangan kita, yaitu Kuliah Subuh. Dan selamat bergabung kepada sahabat Ismail Radio dalam acara Kuliah Subuh. Insyaallah bersama saya Ahmad Hayyunuddin serta pemateri kita yaitu Ustadz Mustofa Amal MA. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita dan telah siap dengan materi dari kitab Al-Adabul Mufrad dengan tema keutamaan ziarah atau berkunjung. Sahabat Ismail Radio, bagi Anda yang ingin menyimak langsung kajian dari kitab Al-Adabul Mufrad ini bersama beliau, silakan Anda mendengarkan di setiap hari Kamis ba'da subuh. Baiklah sahabat Ismail Radio, untuk memperlancar acara kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya di sesi yang pertama ini. Kepada Al-Ustadz, falyatafadhal mashkuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'madina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat Ismail, berbahagia dengan Al-Qur'an. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita, meringankan pendengaran kita, panca indera kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada hentinya kita bersyukur atas semua itu. Baik sahabat Ismail yang berbahagia dengan Al-Qur'an, materi pagi ini adalah ziarah. Ya. Insyaallah kita akan membahas tentang hadis-hadis tentang ziarah dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kalau kita mendengar kata ziarah, langsung otomatis ya. Wah, ziarah berarti ada yang meninggal. Ya. Ziarah berarti keluarganya sudah meninggal, mungkin begitu. Ya. Walaupun banyak di antara kita yang sudah paham bahasa Arab, ya, paham dengan kata-kata ziarah. Kalau ziarah itu ya berkunjung artinya. Ya, karena budaya kita ini sudah terpatri. Kalau ziarah itu berarti ada orang yang meninggal. Ya. Langsung ingat ke situ biasanya. Yes. Saya aja membaca langsung ingat ke situ. Ya, ziarah. Kata-kata ziarah, kalau bahasa kita ziarah. Ya. Huruf ra enggak ada ya. Adanya huruf ro. Ya. Ya. Kata-kata ziarah enggak apa-apa, kalau di Indonesia ini bilang ziarah juga enggak apa-apa. Kata-kata ziarah ini memang sudah masyhur ya. Digunakan oleh orang Arab ini untuk berkunjung, ya, berkunjung kepada temannya yang dia sayangi, ya, entah itu ada keperluan atau cuman menanyakan kabar saja, ya. Dan ziarah ini, ya, kalau dahulu, ya, maksudnya selain berkunjung, ini sudah biasa, ya, di antara kita, mungkin orang-orang tak kita. Nenek, nenek, kakek kita, ya, mbah-mbah kita, itu sering melakukan ziarah, itu berkunjung ke teman-temannya, gitu kan? Berkunjung ke teman-temannya dalam rangka apa? Untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dulu saya punya teman baik sekali, ya kan? Dulu punya teman, dia itu suka menasehati dan sebagainya, ziarah ke sana, ya. Yang akhir-akhir ini, ya, terutama sekarang-sekarang ini, ziarah dalam arti kata saling berkunjung ini sudah kurang populer, ya, sudah bahkan maaf saja, sekejar dikunjungi saja itu sudah mulai risih, apa sih berkunjung begitu. Mungkin akhir-akhir ini sudah begitu. Jadi saling bertamu itu sudah kurang populer. Ya, saling bertamu, padahal ini adalah budaya Islam. Ya. Melanjutkan budaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budaya para sahabat dan budaya para ulama salafus saleh. Ya, saling berkunjung itu. Beda dengan orang-orang kafir di luar Islam, mereka dari dulu memang sudah enggak ada budaya saling berkunjung itu, ziarah. Dan dalam hal ini sangat diperhatikan, ya, dalam ajaran Islam tentang ziarah. Makanya pada saat dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad bab ziarah, ya. Dan di sini juga banyak tercantum hadis-hadis tentang ziarah. Tentunya ini adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Makanya dalam pembahasan ini, setelah kita bahas atau setelah kita dengar hadisnya, Mbok Yo, nanti kita bisa mengamalkan, ya. Walaupun sedikit-sedikit, ya, ya. Baik, sahabat Ismail berbahagia bersama Al-Quran, kita bacakan hadis yang pertama. Kita sudah memasuki hadis yang 345 dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Qala hadatsana Abdullah ibn Utsman. Qala hadatsana Abdullah ibn Al-Mubarak. Akhbarana Hammad ibn Salamah an Abi Sinan Asy-Syami an Utsman ibn Abi Saudah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله له طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. Ya. Imam Bukhari berkata, Abdullah bin Utsman mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Al-Mubarak mengabarkan kepada kami, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Abu Sinan Asy-Syami dari Utsman bin Abi Saudah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza 'ata ar-rajulu akhahu aw zarahu, qala Allahu lahu libta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannah." Beliau bersabda, jika seseorang menjenguk atau mengunjungi saudaranya, ya, Allah berfirman, engkau baik dan perjalananmu baik. Ya. Allah berfirman, engkau baik, ya, dan perjalananmu baik. Dan engkau menempati rumah di surga. Ya. Kata Tibuta, nah ini mengandung makna mudah-mudahan engkau menjadi baik. Ya, doa. Ya. Ini adalah doa agar orang tersebut mendapat kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Allah berfirman, engkau baik. Ya. Tibeta, engkau baik. Semoga engkau mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Makanya ziarah itu berkunjung. Ya. Kalau di kita terkenalnya apa? Silaturahim, ya. Silaturahim, yes. Silaturahim. Padahal silaturahim itu kan kalau di Arab itu harus ada hubungan rahim, hubungan kekeluargaan, namanya silaturahim, ya kan? Rahim dari rahim, ya. Tapi kalau nggak ada hubungannya, nggak ada hubungan kekeluargaan, bukan silaturahim. Ya. Cuman bahasa itu kan budaya. Yes. Ya. Silaturahim, orang langsung ngerti semuanya, nggak apa-apa. Enggak dosa kita mengatakan seperti itu. Dan kita silaturahim ke sesama muslim ya, nggak apa-apa, silahkan. Ya. Itu kan bahasa budaya. Ya. Mudah-mudahan menjadi baik dunia dan akhirat. Ya. Ziarah atau yang kita terkenal silaturahim itu manfaatnya apa? Dunia dan akhirat. Akhirat tentu mendapat sesuatu yang luar biasa, ya, mendapat pahala. Kalau ziarahnya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di dunia, banyak sekali manfaatnya, banyak sekali manfaatnya. Terutama ini sangat manfaat bagi orang-orang yang pengusaha, ya, dan lain sebagainya, ya. Atau orang-orang yang ingin mencari ilmu. Dibna wa toba mamsyakan wa tabawakta manzilan fil jannah. Ya. Engkau baik dan perjalananmu baik dan engkau menempati rumah di surga. Luar biasa. Baik, ya. Di dunia mendapat suatu kebaikan. Maka istilah ziarah itu menambah rezeki. Ya. Tidak sedikit, ya, dengan ziarah, ya, rezeki kita bertambah, ya. Yang nganggur tiba-tiba banyak sekali kesempatan lowongan pekerjaan dari ziarah ini, ya. Yang susah gitu kan, ada masalah tiba-tiba mendapatkan solusi atau pencerahan, ya. Ini juga solusi, ini termasuk juga rezeki. Ya kan, dapat rezeki. Wa tauba mamsyak, ya. Semoga perjalananmu senantiasa baik. Ini adalah bentuk mubalaghah yang menunjukkan sangat, ya. Baik perjalananmu atau tempat dan waktu di mana kamu berjalan. Jadi semua menjadi baik dari kita perjalanan, ya, sampai tempat, tempatnya pun tempat yang diberkahi. Ya, mendapat doa, ya, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi orang yang berziarah. Ini karena ini ziarah yang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya begini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ziarah karena pengin tahu keadaan teman kita sesama muslim. Ini karena Allah. Nanti kan semoga dia baik-baik saja, ya. Ziarah begitu. Jadi ziarah itu jangan karena kita butuh saja. Kalau nggak butuh nggak ziarah. Sehingga ya maaf saja. Ada si pulang temanku datang lah. Butuh apa dia itu? Tapi begitu. Ziarah kepada yang butuh saja. Kalau nggak butuh nggak ziarah itu. Ya SMS teman saja. Ya, kata cuma karena butuh saja. Afan akhi, ya, ada afannya dulu, udah karena butuh kadang begitu. Ada yang diajarkan ini adalah karena kita ingin tahu keadaan, ya, saudara sesama muslim kita. Karena kita perhatian, ya. Inilah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya. Semoga dia baik-baik saja, semoga dia enggak ngapa-ngapain, semoga. Atau udah lama nih gak ketemu, ya, pingin, ya, kangen ketemu saudara yang soleh sama muslim gitu kan. Karena kalau ketemu dia jadi semangat nih, ya. Ibadahnya semangat, kerjanya semangat gitu kan. Ya apa tahu ada yang bisa sharing nanti, ya. Mungkin dia seorang penulis atau dia mempunyai keahlian ini itu, ya. Siapa tahu nanti bisa kecipratan ilmu. Ini karena Allah. Ya. Jadi ziarah yang bermakna karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ya, dalam hadis qudsinya, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada orang berziarah ini, "Libta wa toba mamsyaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannah." Ya. Engkau baik dan perjalananmu baik

AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kepada sahabat Ismail Radio yang setia terus bersama kami atau baru bergabung di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Masih bersama saya Ahmad Hayunuddin serta pemateri kita yaitu Ustadz Musofa Amal MA, dan kami harapkan partisipasinya untuk berinteraktif bersama kami yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz Musofa Amal MA di sesi yang pertama tadi melalui nomor telepon kami di 021 8499 4343, atau di 021 8497 0055, atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852 62 774 774. Tapi sebelumnya kami persilahkan kepada Al Ustadz untuk melanjutkan materinya terlebih dahulu di sesi yang kedua ini. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ismail, berbahagia bersama Al-Quran. Dari hadis yang kita bacakan di sesi pertama tadi tentang firman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang ziarah atau berkunjung ke sesama muslim, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tibta wa taba man syak, tibta, mudah-mudahan engkau baik, ya, engkau menjadi baik, ya, wa ta wa taba man syak, dan mudah-mudahan perjalananmu adalah perjalanan yang baik. Ya, ini juga menunjukkan atau menggambarkan bersihnya perjalanan seseorang dari segala macam akhlak yang tercela. Ya, perjalanan bersih, bukan perjalanan karena maksiat, ya, perjalanan yang sia-sia. Memang perjalanannya ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, perjalanannya karena ingin akhlaknya untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, perjalanan karena ridho, ya, dia ingin nanti pulang ke kampung akhirat dengan selamat, ya, gitu. Sahabat Ismail berbahagia dengan Al-Quran. Para sahabat radhiyallahu anhum pun sangat memperhatikan, ya, atau sangat getol, atau sangat senang sekali, sehingga berkurban atau bersusah payah untuk berziarah. Nah, ini kalau kita membaca sirah-sirah sahabat itu kan, salafus soleh itu kan, mereka itu sangat apa ya, mempersiapkan diri, ya, bahkan mengorbankan harta dan tenaga untuk berziarah. Ya. Kalau seandainya budaya ziarah ini tidak ada dari dulu, mungkin kita tidak bisa mendapatkan hadis-hadis yang banyak ini. Ini hadis-hadis yang kita baca ini ribuan ini buah dari sebuah ziarah, ya, budara ziarah kemana-mana. Ya. An Umi Darda qalat zarona Salmanu minal mada ini ila syami masyan wa alaihi kisaun wandar warda an yani sarawilu mashmurah. Qala ibnu Syaudzab ru'ya Salman alaihi kisaun matmumun ar-ra'si saqita al-udhunaini ya'ni annahu kana arfashu faqila lahu shawwahta nafsaka qala innal khaira khairul akhirah. Dari Umi Darda ia berkata, Salman pernah mengunjungi kami dengan berjalan dari Madain ke Syam. Ia menggunakan pakaian dan celana terusan. Ia berkata, yaitu celana yang disingsingkan. Intinya dia pakai gamis, dalamnya itu juga ada celana. Ya. Makanya kalau dalam perjalanan agak jauh gamis, ya jangan gamis saja, ada celana juga kalau bisa. Ibnu Syaudzab berkata, Salman pernah terlihat mengenakan pakaian, kepalanya dicukur habis, ya, alias gundul, ya. Telinganya tampak kurang bagus, ya. Maksudnya adalah nampak, ya, biasanya pakai apa, ada rambutnya, tiba-tiba ada rambutnya. Kok aneh, ya, kelihatan telinganya, mungkin begitu, ya. Tampak lebar. Lalu dikatakan kepadanya, engkau menjadikan dirimu kok kurang bagus, dengan gundul gitu. Nah, lalu ia berkata, Salman berkata, sesungguhnya kebaikan sejati adalah kebaikan akhirat. Ya. Para sahabat ini motivasinya akhirat. Mm-mm. Bagus enggak itu tergantung akhiratnya itu. Ya. Kebaikan sejati adalah kebaikan akhirat. Tidak terlalu mementingkan yang berbau dunia. Mm-mm. Ini adalah sifat para sahabat. Ya. Ini pada saat dalam perjalanannya untuk berziarah kepada yang lainnya, ngobrol di jalan. Mm-hmm. Kan? Berarti luar biasa. Ini adalah yang membedakan sahabat dengan kita. Iya. Ya. Sama-sama bani Adamnya, ya. Sama-sama, pokoknya sama, semua sama, itu kan. Mm-hmm. Bedanya mungkin di sini. Kalau sahabat itu pokoknya mementingkan akhirat terus, ya. Mm-hmm. Pokoknya ada sesuatu yang berbau kebaikan akhirat dikejar itu. Mm-hmm. Ini mungkin yang membedakan sahabat dengan kita. Ya, kalau kita cinta sahabat ya kita lakukan apa yang dilakukan oleh sahabat. Hadis ini menunjukkan tentang kesungguhan para sahabat untuk mengunjungi sahabat-sahabat mereka demi untuk mengetahui keadaan mereka. Ingat ya, untuk mengetahui keadaan mereka. Ini karena Allah ya, mengetahui keadaan sesama muslim. Kalau temannya sakit kita pun merasakan sakit, kan? Temannya senang kita merasakan senang, teman sesama muslim ya. Dan perhatian yang sangat besar ya dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ya. Para sahabat ini perhatian sangat besar terhadap kebaikan akhirat, pokoknya motivasinya akhirat terus, kan? Segala sesuatu yang berhubungan dengan akhirat beliau kejar. Ya. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berziarah kepada sahabat? Nah, Rasulullah itu levelnya kan tinggi sekali, ya. Pemimpin, ya. Berziarah kepada anak buahnya. Apakah pernah? Itu kan. Ya. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga pernah berziarah, ya, mengunjungi sahabatnya. Dan tidak cuma pernah, ini menjadi kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di antaranya adalah An Anas ibni Malik anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zara ahla baitin minal ansar fata'ima indahum ta'aman falamma kharaja amara bi makanin minal baiti fanudihalahu ala bisautin fasalla alaihi wa ta'alahum. Jadi Anas bin Malik, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengunjungi suatu rumah orang Ansor. Ya. Rasulullah berkunjung ke rumahnya orang Ansor, lalu beliau makan makanan di tempat mereka. Makanya kalau kita ke teman-teman, ayo makan-makan, yaudah kita makan. Udah, saya udah makan di luar tadi, gitu kan? Ya makanlah gitu. Ini juga pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah berziarah kepada sahabat Ansor, dikasih makan, beliau makan. Ya. Ketika keluar, ya, beliau meminta disiapkan satu tempat di dalam rumah. Mm-hmm. Ya. Lalu orang disiapkan tempat itu, dikeluarkan karpet sama yang atau permadani apa lah, ini untuk beliau sholat. Ya. Memang budaya para sahabat ingin rumahnya ini disolati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Rasulullah berkunjung, Rasulullah sholatlah, entah dua rakaat, nah, pokoknya sholat sunat untuk mencari keberkahan, untuk mencari keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasulullah SAW sholat dan mendoakan, mendoakan ahlul bait, ya, yang punya rumah tersebut, didoakan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini menerangkan anjuran agar mengunjungi saudara, kerabat, teman-teman, serta anjuran agar mendoakannya. Ya. Kita berkunjung apa untuk mendoakan? Kita doakan kebaikan. Ya. Dan menikmati juga hidangan di rumah ya. Ya. Ini sahibul bait diharapkan ya, yang punya rumah ini kalau ada tamu ya dikasih minum-minum, kayak kalau tergantung jauh dekatnya gitu kan. Kalau dari sama-sama dari Bekasinya sering ketemu ya minum lah, minimal minum itu. Kalau jauh ya perjalanannya ini butuh waktu, safar lah ya. Karena atas safar ada kecapean, kesusahan ya untuk perkembangan ya, makanlah ya. Pas makan siang kalau bisa di rumahnya enak. Ya, di rumahnya, kalau di rumahnya nggak ada jajak keluar juga nggak apa-apa gitu kan. Di rumahnya biar ada keberkahan di situ ya. Ini budaya kita meneruskan ya, meneruskan budaya Rasulullah, para sahabat dan orang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, walaupun beliau pimpinan tertinggi ya, pimpinan negara, pimpinan militer tertinggi, beliau tidak segan-segan mengunjungi. Jadi kata-kata ziarah mengunjungi ya, mengunjungi rekan, teman itu tidak memandang status. Mungkin harus yang dulu bawahan saya, dia harus kesini dong gitu kan. Nggak usah, pokoknya yang ada kesempatan saja, ada kesempatan kita berkunjung, walaupun dulu bawahannya gitu loh. Terus kita jangan, kalau ziarah itu ke atasan terus itu jangan ya, pokoknya orang soleh, orang baik kita ziarahin gitu kan. Kalau wah ini kurang soleh, mungkin kurang baik, kita ziarahin untuk kita nasihatin gitu. Gitu kan. Pokoknya mutualisme ya, saling mendapat manfaat dari situ. Adapun HP, sekarang kan udah ada WA, ngapain ke rumah-rumah. Ini penunjang ya. Penunjang ya. Itu ya, kalau sholat itu yang rawatibnya atau sunahnya ya, sunahnya menunjang aja, mempermudah ya, untuk mempermudah ziarah kita. Tapi yang ziarah sesungguhnya, berkunjung ini yang jangan ditinggalkan. Jadi tidak bisa menghentikannya. Iya, beda ini beda. Kalau kita lewat HP, WA saja ini bisa berantem. Masalah kecil jadi gede, gitu kan? Kalau kita ketemu langsung, masalah gede jadi kecil. Bedanya situ. Ya. Di WA saja, maaf ya. Grup kan banyak nih. Ya. Kadang aja karena salah komen atau beda pendapat begini, bisa berantem dalam grup. Padahal ketemu juga belum pernah, gitu. Kenal juga enggak, gitu kan? Itulah. Karena ini penunjang untuk mempermudah ziarah kita. Eh kamu di rumah enggak? Oh di rumah ya, saya kesana gitu kan. Baru ya terus mencari di mana sih lokasinya ya, begitu. Jadi budaya itu ziarah kalau bisa jangan sama sekali ditinggalkan. Karena perlu kita angkat tema ini. Ini bukan berkurang lagi ziarah, hampir-hampir ditinggalkan sama sekali. Ya bahkan jangankan antar sesama muslim ya, keluarga saja, antar keluarga saja sudah mulai redup. Ini dan luar biasa, kesibukan semakin luar biasa sibuknya, dan merasa sangat mudah untuk berkomunikasi, padahal bertatap muka ini beda rasanya. Kalau kita ketemu bertatap muka nanti insya Allah banyak keberkahan ya, dunia dan akhirat. Dan kita niatkan Allah Subhanahu dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi ya, kita doakan baik ya. Rasulullah SAW mendoakan kita semoga kehidupan kita baik, dari kita perjalanan ke sana baik, sampai tempat-tempatnya pun tempat jadi barokah. Ya kan? Ya, namanya barokah. Barokah apa? Ziyadatul khair ya. Tambah kebaikan ya. Entah itu nanti solusi mendapat solusi dari permasalahan-permasalahan kita dalam sehari-hari, dan mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezeki yang enggak terduga-duga. Ya. Belum itu nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita ikhlas ziarah karena Allah, dijanjikan al-jannah, surga. Tentunya materi ziarah ini masih banyak. Belum kisah-kisah yang menjadi kita semangat ya tentang ziarah ini. Insya Allah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah sahabat Semar Radio, demikianlah materi yang disampaikan oleh Ustadz Mustofa Amal MA di sesi yang kedua ini. Dan kami persilakan kepada sahabat Ismail Radio yang ingin berdiskusi bersama kami di sesi yang ketiga ini atau ingin bertanya kepada Al-Ustadz, silakan Anda menghubungi nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-6277-4774. Tapi Ustaz, sambil menunggu sahabat kita yang ingin bergabung Ustaz, di pembahasan kita pada kesempatan kuliah subuh kali ini Ustaz, telah Ustaz bacakan tadi hadis-hadis yang berkaitan dengan ziarah dan keutamaannya Ustaz. Dan ziarah ini adalah suatu kebudayaan atau suatu kebudayaan yang saling berkunjung ini adalah kebiasaan dan kebudayaan orang-orang soleh terdahulu Ustaz. Pertanyaannya lebih utama manakah antara ziarah dan silaturahim Ustaz? Mengingat perbedaan antara ziarah dan silaturahim tersebut. Iya. Kata ziarah dan silaturahim. Ya. Kalau silaturahim itu kan ada berhubungan dengan rahim. Lebih khusus. Lebih khusus. Ya. Kalau ziarah ini lebih umum. Baik yang ada hubungan dengan rahim ataupun tidak. Ya. Umum kepada siapapun. Umum ya, baik yang berhubung yang ada hubungan darah ataupun tidak. Kelas silaturahim ini terkhusus secara bahasa ini ya, yang ada hubungan dengan darah. Lebih utama nah, tentunya lebih utama yang berhubungan ada hubungan darah. Itu yang lebih kita utamakan ya, itu yang lebih kita kelarkan lebih dulu. Ya, ya kan, lebih kita utamakan, ya lebih kita utamakan. Dari segi apapun, dari segi perhatian, dari segi apa itu kita menafkahkan ya sebagian rezeki kita, dimulai dari orang yang terdekat, yaitu ada hubungannya dengan darah. Itu mungkin begitu ya. Dan banyak dalil tentang hal itu. Bahkan kalau kita mengabaikan, banyak sekali ancaman-ancaman tentang hal itu. Ya. Berarti lebih diutamakan keluarga terdekat dulu. Iya. Keluarga terdekat dulu. Tapi Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang diberikan Ustaz. Tapi sahabat Ismail Radio, sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami atau ingin berdiskusi atau ingin bertanya kepada Ustaz, silakan Anda menghubungi nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-6277-4774. Tapi Ustaz, sambil menunggu sahabat kita yang bergabung, silahkan sambil disimpulkan Ustaz. Ya. Dalam ziarah tentunya ada aturan-aturan ya, yang mungkin selama ini kita remehkan ya, ternyata itu sangat diperhatikan dalam Islam. Ya. Betapa Islam ini mengatur yang rinci-rinci, yang kecil-kecil ya. Ini menjadi, kalau ini kita perhatikan ya, kalau kita amalkan, ini luar biasa kebaikannya. Dalam berziarah tentunya kita tidak sembarang berpakaian. Ya. Kita berkunjung ke tetangga kita atau ke teman-teman jauh kita, ya kan? Tentunya tidak sembarang kita berpakaian. Ya. Dan ini adalah budaya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ya, sangat memperhatikan pakaian. Ya. Sebagaimana dalam satu hadis An Abi Khaldah qala ja'a Abdul Karim Abu Umayyah ila Abil Aliyah wa alaihi thiyabu sufin faqala Abul Aliyah innama hadhihi thiyabu ruhban in kana almuslimuna idza tazawaru tajammalu. Dari Abu Khaldah ia berkata, Abdul Karim Abu Umayyah mendatangi Abu Aliyah dengan mengenakan pakaian wol. Lalu Abu Aliyah berkata kepadanya, ini adalah pakaian para rahib, pakaian yang bagus. Sesungguhnya jika kaum muslimin saling berkunjung, mereka berpenampilan indah. Ya. Muji ini pakaiannya bagus sekali, gitu kan. Sesungguhnya kaum muslimin kalau saling berkunjung, ia memakai pakaian yang indah. Begitu juga Rasulullah SAW ya, menerima tamu itu sangat memperhatikan pakaian dan berdandan, tidak kucel ya, tidak kacak-kacakan. Jadi sangat perhatikan. Tamunya pun berpakaian yang bagus, ya kan? Dan tuan rumah pun persiapkan dengan tidak acak-acakan. Ya. Dan memang kalau kita bertamu dengan pakaian yang bagus, sambutan ya, tuan rumah ini akan beda. Wah, menghormati dan apa ya, sesuatu yang berbau sudan suudon ini akan hilang. Kan dengan pakaian aja. Ini belum sempat ngomong kita. Lihat pakaiannya kok rapi, ya kan? Kayaknya orangnya juga enggak kucel gitu kan. Beda. Kita masuk, tuan rumahnya kok rapi gitu kan. Menyambut silakan, itu kan enggak bau dan sebagainya. Kita pun tenang, enak gitu kan. Sehingga apa? Yang kita bicarakan jadi hal yang baik-baik gitu kan. Mungkin yang awalnya jadi kita mau ngomong yang kurang baik jadi yang sesuatu yang baik. Gara-gara penampilan tadi. Ya. Makanya dalam dulu budayanya kaum muslimin ini sangat memperhatikan pakaiannya. Ya. Harus rapi, harus baguslah. Pada saat Rasulullah SAW ya, beliau menyambut suatu utusan ya, dari kabilah lain atau dari negara lain itu, Rasulullah memakai pakaian yang bagus. Ya. Menyambut pakai pakaian yang bagus. Menyambut dengan, selain sambutannya harus sambutan yang bagus, pakaiannya pun pakaian yang bagus. Ya. Ini adalah budaya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, sehingga kita menirunya kalau kita berkunjung ke teman kita atau bahkan tetangga kita mungkin, jangan pakaian ala kadarnya, diatur, ya, diatur. Tidak harus pakaian yang mewah, tidak. Tapi yang rapi, yang bagus itu kan, yang nggak kucel lah. Terus kita juga penampilannya pun diatur, mungkin sisiran. Kalau nggak sisiran ya jangan sampai bangun tidur itu, setelah bangun tidur itu ya, setelah bangun tidur langsung kita bertamu atau menyambut tamu, jangan. Ya. Ini sangat mempengaruhi nanti dengan apa yang kita bincangkan dalam bertamu tersebut. Ya. Dan ini juga bukan budaya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kalau kita kucel-kucel berarti kita tidak mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Kalau kita baik, kita perhatikan penampilan kita, kita niatkan dengan mencontoh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, itu bisa menjadi ibadah. Sehingga telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, tibda wa toba mamsyak wa tabawata manzilan fil jannah. Engkau baik dan perjalananmu baik. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan tempat kita di surga. Luar biasa. Tentunya ini adalah perkara yang besar dalam agama. Tentang ziarah ini. Ya, gitu. Ya, Ustaz, baiklah sahabat Smart Radio, demikian acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Mustafa Amal MA yang telah menyampaikan materinya dan membagikan ilmunya kepada kita semua, dan kepada sahabat Ismail Radio yang telah setia bersama kami. Semoga materi tadi bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami yang bertugas pada kesempatan ini mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan segala yang benar datangnya dari Allah Ta'ala. Tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Tapi saat kita tutup kebersamaan kita pada kesempatan subuh kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.